بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، إخوتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan materi kitab Al-Usul Tsalatsah, materi yang telah kita bahas pada kajian yang lalu, pada kajian yang terakhir, berkaitan tentang kewajiban bagi setiap diri kita kaum muslimin untuk mengetahui empat masalah, untuk mengetahui empat perkara. Perkara yang pertama, al-ilmu, kewajiban bagi setiap diri muslim untuk menuntut ilmu tentang agamanya, tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah tuntas membahasnya secara keseluruhan. Telah kita bahas definisi ilmu. Telah kita bahas ilmu yang dimaksudkan, ma'rifatullah wa ma'rifatuddin nabiyyih wa ma'rifatuddin al-islam bil adillah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka sekali lagi, ilmu yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu syar'i, ilmu agama Islam yang diturunkan oleh Allah jalla wa ala, ilmu yakni Al-Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ilmu itu adalah perkataan dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Setidaknya bagi kita sudah memiliki bekal dan telah kita fahami poin-poin yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang sebelumnya, sebelum kita melangkah pada masalah berikutnya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, Malam ini insyaAllah ta'ala melangkah pada perkara yang kedua yang menjadi kewajiban setiap diri muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh muallif penulis kitab Al-Usulul Thalathah, al-amalu bih. Al-amalu bihi maknanya adalah beramal dengannya. Demikian secara bahasa. Namun kita bisa mengetahui lebih lanjut, al-amalu bihi, beramal dengannya, apa yang dimaksud? Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, yakni al-amalu bidinillah, al-amalu bihi maksudnya bidinillah. Apa maknanya? Adalah beramal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seseorang itu telah menempuh, telah melangkah jenjangnya menjalani agama ini dengan ilmu, maka dituntut baginya beramal terhadap agama yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah pada syarah yang kita pegang kitab masing-masingnya. Beliau menyatakan, al-amalu bih yakni bil ilmi, beramal dengannya maksudnya beramal dengan ilmu. Maka tidaklah berbeda apa yang disebutkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan beramal dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Salih Fauzan menyatakan al-amalu bil ilmi, beramal dengan ilmunya yang telah dia ketahui. Li'annahu la yakfi, karena sesungguhnya seseorang itu tidak cukup. Annal insan ya'lamu wa yata'allamu, bahwa seseorang itu hanya sekedar tahu, hanya dia berilmu. Wa yata'allam, dan dia hanya belajar saja. Tidak cukup itu, kata beliau. Balla budda an ya'mala bi'ilmih, bahkan menjadi keharusan baginya untuk beramal dengan ilmu yang telah dia ketahui. Tidak cukup bagi seseorang hanya memiliki pengetahuan, memiliki wawasan tentang Islam, dia pelajari semua dengan dalil-dalilnya, dia telah ketahui, dia telah tahu, dia telah hafal, tetapi kemudian terhenti di situ. Tidak demikian, melainkan dituntut baginya untuk beramal dari ilmu yang telah dia ketahui. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjatun alal insan wal iyadu billah. Maka ilmu, kata beliau, tanpa diiringi, disertai, diikuti dengan suatu, dengan amalan, artinya ilmu tadi dia tidak amalkan, maka hanyalah nanti akan menjadi hujjah, hujjah baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hujjah alal insan, yakni akan menjadi keburukan baginya. Perhatikan di situ kata hujjah, kemudian disambungkan dengan ala, maka maknanya negatif, akan menimpa balik kepadanya. Karena di sana ada kata hujjah, kemudian dengan li, dengan lam, maka itu lawannya, itu adalah bentuk positifnya, hujjah yang baik baginya. Maka kata beliau bahwa ilmu tanpa amalan, innama huwa hujjatun alal insan, hanyalah akan menjadi perkara buruk yang akan menimpa kepadanya. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang sudah kita pelajari, namun kita masih minim dalam menjalankannya, dalam mengamalkannya. Atas dasar kelemahan dan keterbatasan kita, dan kita tidak lepas dengan kekurangan yang ada. Namun tidak boleh pesimis bagi setiap diri muslim, tetap dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Jika terasa berat, maka dia minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Apa maksudnya? Bahwa menjalankan ibadah, yang mana ibadah itu harus dasar dengan ilmu, tidak bisa lepas kita untuk meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang berat akan jadi ringan, yang sukar akan menjadi mudah buat diri kita. Maka kita tidak lepas mendekatkan diri, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui. Nah, agar ilmu yang telah kita dapatkan ini barakah, ilmu yang bermanfaat. Fala yakunul ilm nafi'an illa bil amali. Maka ilmu itu tidaklah menjadi manfaat kecuali dengan amalan. Artinya dia realisasikan, dia wujudkan dalam kehidupannya. Naam. Amma man 'alima wa lam ya'mal. Adapun orang yang tahu, orang yang sudah memiliki ilmu tetapi dia tidak mengamalkannya, fa hadza maghdubun 'alaih. Maka dia tergolong orang yang dimurkai. Murkanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari yang lainnya. Maka jika Allah subhanahu wa ta'ala murka, siapa lagi yang lebih murka darinya? Maka demikian sekaligus peringatan bagi seseorang yang sudah melangkah pada poin atau perkara yang pertama, kewajiban bagi dia untuk berilmu tadi, maka tidak terhenti di situ, dia dituntut untuk beramal. Beramal di atas ilmu. Li'annahu 'arafal haq. Kenapa demikian? Karena dia sudah tahu al-haq. Wa tarakahu 'ala basirah. Kemudian dia tinggalkan al-haq tadi di 'ala basirah, di atas basirah, di atas pengetahuan, di atas ilmu yang telah dia ketahui, yang dia pelajari. Naam. Sekian contoh orang-orang yang tergelincir dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak merasa aman bahwa kita punya ilmu, kemudian kita tidak bisa menyimpang. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk ikhlas, dan dengan itu kemudian kita minta kepada Allah untuk istiqamah, istiqamah dalam hidup ini sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan di atas sunnah, di atas istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita digolongkan golongan orang-orang yang baik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebabnya dia dimurkai, li'anna arafal haqqa wa tarakahu ala basirah. Dia sudah tahu al-haq, dan kemudian dia tinggalkan itu dalam kondisi ala basirah. Bukan dalam kondisi dia tidak tahu, tapi di atas kondisi ala basirah, di atas pengetahuan, dia di atas apa yang telah dia pelajari. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka diibaratkan bahwa buah dari ilmu itu adalah amalan. Kalau diibaratkan dengan suatu pohon, pohon itu adalah ilmunya, maka buahnya itu adalah amalan. Maka suatu hal yang sia-sia ketika ada suatu pohon kemudian tidak membuahkan hasil, tidak membuahkan suatu manfaat. Nah, apa gunanya tegaknya suatu pohon tadi jika tidak memberikan manfaat? Maka diibaratkan bahwa amalan itu adalah buahnya dari ilmu. Fal ilmu duna amalin kasyajaratin la thamarata laha. Maka ilmu tanpa disertai dengan amalan diibaratkan seperti layaknya pohon tanpa memiliki hasil darinya. Disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, membawakan satu riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna la natajawaz 10 ayatin min fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Sungguh kami para sahabat itu tidaklah melampaui, tidaklah melewati, tidaklah melanjutkan berikutnya tatkala sudah mengetahui 10 ayat dari ayat Al-Quran yang telah dituangkan, diajarkan melalui mulut atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ajarkan satu demi persatu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. 10 ayat telah sampai kepada para sahabat, maka kata para sahabat, kami tidaklah lalui 10 ayat tadi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW hatta nata'allama ma'naha, sampai kami mempelajari tentang maknanya, tentang penafsirannya dengan sebenarnya, wal amala biha, sampai kami berusaha untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Menunjukkan taunya ilmu tadi untuk diamalkan. Taunya ayat-ayat Allah Jalla wa'ala dalam upaya untuk dia bisa beramal. Belum dilanjutkan kepada ayat berikutnya. Masih sekian banyak ayat Al-Quran. Baru 10 ayat berusaha mereka praktekkan. Sehingga ilmu tadi menjadi barokah. Ilmu tadi membekas. Ayat-ayat tadi sampai ke dalam hati mereka, membekas, membuahkan hasil pengaruh yang baik. Disebabkan karena mereka berusaha, diniatkan bahwa dia, mereka tahu tadi dalam rangka untuk mengamalkan apa yang telah Allah Jalla wa'ala sebutkan. Naam. Disebutkan oleh An-Nadhim, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, melanjutkan syarahnya, membawakan satu bait syair. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wathani. Bahwa orang alim, orang yang telah berilmu, bi'ilmihi, yang dia telah mengetahui ilmunya, lam ya'malan, sementara dia tidak mengamalkannya, mu'adzabun, maka dia akan diazab, min qabli 'ibadil wathani, sebelum penyembah berhala. Kita sudah tidak ragu lagi bagaimana azab bagi penyembah patung-patung penyembah berhala-berhala, kesyirikan-kesyirikan yang sangat jelas, bagaimana ancaman dan bagaimana azab yang akan mereka dapati nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Sementara sisi lain, bahwa orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka dia justru diazab sebelum mereka. Alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil watani. Sungguh kita takut pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah kita pelajari kemudian kita belum mampu untuk mengamalkannya. Kita masih banyak kelemahan, kekurangan, ataupun kita masih menunda-nunda atau faktor-faktor yang lainnya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa segera kita berbuat, segera kita beramal. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Waktu terus berjalan. Umur kita tidak mengetahui kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang menimpa Syekh Yasin, rahimahullahu taala, salah satu masyayikh Yaman. Pagi harinya masih terjadi penelponan dengan masyayikh. Sore harinya kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu kejadian, insiden pengeboman, pembunuhan oleh kaum Khawarij. Menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa aman terhadap adanya kematian. Kapanpun kita harus siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi sakit ataupun kita dalam kondisi sehat sekalipun. Maka dalam kondisi sakit biasanya orang lebih besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang kondisi sehat, rasa harapnya, rasa takutnya lebih kecil. Dia merasa bahwa dia akan masih hidup lama. Padahal seseorang tidak ada yang tahu kapan dia akan mengakhiri dari ajalnya. Maka kembali bahwa kita berusaha masing-masing diri kita untuk mujahadah, untuk bersungguh-sungguh berusaha sesuai dengan kekuatan dan kemampuan diri kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama ini. Tidaklah sedikit ilmu yang sudah kita ketahui. Kita sudah ta'lim, sudah belajar. Sekian majalis sudah kita hadiri, sekian lama alhamdulillah sudah kita lakukan. Maka tinggallah kita berusaha untuk beramal. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lebih lanjut kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan menyatakan, wa hadza madzkurun fil haditsy syarif, bahwa ini tersebut di dalam hadits yang mulia. Artinya bait syair di atas tadi senada, sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, inna man awwala man tasa'ara bihimun nar yaumal qiyamah alimun lam ya'mal bi'ilmi. Sungguh man awwala, orang yang pertama-tama, man tasa'ara bihimun nar, yang akan dinyalakan api buat mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, alimun lam ya'mal bi'ilmi, orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka bait syair tadi adalah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hadits itu adalah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka al-ilmu makrunun bil amal. Ilmu itu berdampingan, sejalan dengan amalan. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Berusaha kita untuk seperti itu. Sekali kita mendapatkan ilmu, bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya. Sekali mendapatkan ilmu, berusaha untuk kita amalkan. Tidak menunggu kita tumpuk-tumpuk, kemudian nanti kalau sudah banyak baru kita amalkan. Nah, khawatirnya tidak ada kesempatan lagi untuk mengamalkannya. Nah, maka ilmu yang bermanfaat sekali lagi dia amalkan dengan sebaik-baiknya. Wal ilmu huwa thamaratul ilm, wal amalu huwa thamaratul ilm. Maka amalan itu adalah sekali lagi hasil atau buah dari ilmu. Fa ilmun bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Maka ilmu tanpa amalan layaknya seperti pohon tanpa memiliki buah. La faida fiha, tidak ada faedah baginya. Wal ilmu innama unzila min ajlil amal. Sekaligus untuk kita tandai, wal ilmu innama unzila min ajlil amal. Ketahuilah bahwa ilmu hanyalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk diamalkan. Al-ilmu innama unzila min ajlil amal. Kalaulah Allah Jalla wa'ala menurunkan ilmu tanpa kemudian diamalkan, maka tidak ada gunanya. Nah, kama annal amala biduni ilmin yakunu wabalan, yakunu wabalan wadalalan ala sahibih. Sebagaimana pula bahwa amalan tanpa ilmu, maka keberadaannya itu wabal. Wabal adalah kesudahan yang tidak baik. Nah, wadalalan, dan menjadi sebab kesesatan. Ala sahibih, bagi pelakunya. Ilmu, amal tanpa ilmu menjadi faktor atau penyebab wabal dan juga apa? Dalal. Menjadi sebab kesudahan yang tidak baik, menjadi sebab pula kesesatan. Berapa banyak orang yang berilmu kemudian dia belum bisa mengamalkannya. Berapa banyak orang yang berilmu kemudian dia tersesat padahal dia tahu ilmu yang hak. Naam. Idza kana al-insan ya'malu biduni ilmin fa inna 'amalahu wabalun wa ta'ib 'ala sahibih. Apabila seseorang beramal tanpa dasar ilmu, tanpa disertai dengan amalan, maka sungguh amalannya itu sekali lagi adalah wabalun wa ta'ib. Kesudahan yang tidak baik dan juga keletihan, kepayahan ala sahibih, bagi pelakunya. Kenapa dikatakan lelah? Naam, karena dia terus berilmu, berilmu, berilmu, tetapi kemudian tidak ada gunanya ilmu tadi. Dia tidak amalkan. Naam, apa sih tujuannya dia belajar, dia berilmu, kalaulah bukan untuk diamalkan? Naam, hadirnya majlis, majlis ta'lim, nam, kita payah. Alaysa kadzalik, bukankah kita payah? Meluangkan waktu, kesibukan lain kita sisihkan. Nam, kita siapkan untuk berangkat ke majlis-majlis ilmu. Kemudian dengan itu tenaga, dengan segala yang kita curahkan, semuanya untuk kita menyaring, menimba, mendapatkan ilmu yang hak. Kemudian setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Jika dia tidak amalkan, maka sungguh itu adalah kepayahan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur di kalangan kita, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang amalan itu tidak diperintahkan pada syariat kami, Nah, pada agama ini maka sesungguhnya amalan itu adalah tertolak. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, annahu yu'ta bi rajulin yajtami'u ahlun nar alaihi tandaliku aktabu batnih. Nanti di yaumil qiyamah akan didatangkan seseorang di mana ahlun nar, penduduk neraka tadi berkumpul. 6. Yang terkoyak-koyak usus mereka. Fayaqulun, kemudian mereka menyatakan, ya fulan, menyampaikan kepada orang yang didatangkan tadi, alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, sungguh engkau dahulu di dunia memerintahkan kami untuk melakukan kema'rufan, melakukan amalan-amalan al-khair, kebaikan. Wa tanhana 'anil munkar, dan engkau melarang kami, mencegah kami untuk berbuat dosa, berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Mengapa engkau kemudian sekarang bersama kami? Wa yaqul, maka orang tadi menyatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi, wa amurukum bil munkar wa atihi. Memang aku dahulu memerintahkan kalian kepada kema'rufan, sementara aku sendiri tidak mengamalkannya. Aku sendiri tidak berbuat. Dan aku perintahkan kalian untuk meninggalkan perkara yang mungkar, sementara aku sendiri melakukannya. 6. Ini ancaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berilmu, mengajak kepada kema'rufan, kemudian dia sendiri tidak berbuat sesuai dengan apa yang telah diserukannya. Maka kita baca firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Fatihah. Kata Syekh Shalal Fauzan, "Wa li hadza naqra fil Fatihah fi kulli raka'ah." Oleh karenanya kita baca pada setiap rakaat, kita baca surat Al-Fatihah, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Kita baca ini setiap rak'ah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami menuju siratal mustaqim. Sudah sadarkah kita setiap sholat bahwa kita ucapkan itu? Ihdina. Kalau kita sholat jamaah, kita diwakili oleh imam, kita makmum, kita mendengar di belakangnya. Ihdina siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah menuju jalan yang lurus. Sudah sadarkah kita setiap sholat kita ucapkan itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau telah berikan nikmat kepada mereka. Orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap seperti mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan golongan yang dimurkai dan bukan jalan pula orang-orang yang disesatkan. Kita selalu minta itu setiap rakaat. Bukan setiap sholat, setiap rakaat. Yang mana setiap sholat terdiri dari beberapa rakaat yang berbeda-beda. Yang ini kita ucapkan setiap rakaat. Yang kemudian setelah waladdallin, apa yang kita ucapkan? Amin. Kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang telah kau anugerahkan nikmat kepada golongan mereka, golongan yang baik ya Allah. Bukan yang maghdub dan bukan pula jalan yang dalin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Kabulkan ya Allah. 6. Jika setiap diri menyadari apa yang dia ucapkan di dalam sholat, maka sungguh akan terwujud apa yang Allah sebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi beda ketika salat itu seakan dia rasakan rutinitas. Baca Al-Fatihah termasuk harus dibaca. Kalau tidak akan batal sholatnya. Kalau sekedar itu sampai di situ saja, kemudian dia tidak pahami dari ayat-ayat yang dia baca apa maknanya, apa penafsirannya, maka selesai salam tidak nampak pengaruh yang berarti kepadanya. Tentu kita berharap setiap sholat yang itu dilakukan sehari 5 kali, sehari semalam, sholat yang wajib membekas buat kita. Besok kita lakukan lagi seterusnya. Berdampak positif buat diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan menuntun kita dalam menjalankan hidup, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat tadi, fasammallahu alladziina ya'maluuna biduni 'ilmin ad-dhaalin. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, maka Allah jalla wa ala menamai mereka yang beramal tanpa memiliki ilmu ad-dhaalin, adalah mereka yang disesatkan. Sesat karena sebab dia beramal saja tanpa dia dahului atau dia ketahui ilmunya, maka dia akan tergolong ad-dhallin. Walladzina ya'lamuna wa la ya'malun. Sementara sebaliknya, mereka yang sudah tahu, mereka yang sudah belajar, yang sudah berilmu dan mereka tidak mengamalkan ilmunya, al-maghdub alaihim, maka disifatkan oleh Allah golongan yang dimurkai. Berilmu saja dia tahu, tapi dia tidak mengamalkannya, maka menjadi akibat dia akan dimurkai oleh Allah jalla wa ala. Fal natanabbah lidalik, hendaknya masing-masing diri kita memperhatikan itu. Fa innahu muhimmun jiddan, maka ini sungguh penting sekali. Kita sudah banyak ilmu, belajar ini, belajar itu dan sebagainya, maka diingatkan lagi perkara yang mendasar. 6. Al-usulut thalathah. Bukannya kita sudah melambung jauh tentang ilmu, kemudian kita lupa dengan perkara yang mendasar, bahwa kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, diperintah untuk menjalani agama ini, untuk mendasari dengan ilmu, kemudian setelah itu kita dituntut untuk beramal. Maka amal apa yang bisa kita lakukan? Seorang sudah berilmu, kemudian poin yang kedua tadi, dia beramal dengannya, dengan ilmu, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, an ta'mal bihadzal din, engkau amalkan agama ini. Apa saja? Min salatin wa shaumin wa jihadin wa hajjin wa imanin wa taqwa, fa ta'mal bil Islam. Engkau lakukan dalam bentuk, apakah itu bentuk salat, apakah itu bentuk puasa yang diwajibkan, ataukah bentuk amalan jihad yang disyariatkan, atau amalan haji, atau beriman kepada Allah jalla wa ala, dan juga engkau bertakwa yang sesungguhnya kepada Allah. Fa ta'mal bil Islam, engkau dengan itu beramal dengan Islam. Bisa dipahami? Jenis-jenis amalan yang telah digambarkan kepada kita. Kemudian, alaika an ta'mal wa ta'mal bihi, engkau wajib berilmu dan beramal dengannya. Fata'budallahi wahdah, maka dengan itu engkau bisa beribadah kepada Allah jalla wa'ala satu-satunya. Wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat, engkau bisa menegakkan salat, itu bentuk amalan. Wa tu'tiyaz zakat, engkau tunaikan zakat. Engkau puasa Ramadan, engkau haji ke Baitillahil Haram, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan demikian pula takdir yang buruk. Engkau beramar ma'ruf dan engkau mencegah dari perkara yang mungkar. Dan engkau berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dan engkau menyambung hubungan silaturrahim ila ghairi dzalik dan lain sebagainya, kata beliau. Engkau beramal dengan apa yang Allah Jalla wa'ala telah perintahkan. Engkau meninggalkan dari apa yang telah Allah larang kepadamu. Engkau tinggalkan kemaksiatan di mana engkau telah dilarang padanya. Engkau tunaikan kewajiban-kewajiban yang mana engkau telah diperintahkan padanya. Demikian pula diterangkan kepada kita oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-amalu bih adalah al-amal, beramal dengan apa-apa yang telah ditunjukkan oleh syariat agama ini, baik itu iman kepada Allah, engkau menegakkan, melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara engkau jalankan perintah-perintahnya, engkau jauhi larangan-larangannya, dari bentuk ibadah yang sifatnya khassah, ibadah khusus, maupun ibadah yang sifatnya mutaaddiyah, yang berimbas atau melibatkan pihak lain. Maka ibadah yang khusus beliau contohkan seperti salat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lainnya. Sedangkan ibadah yang melibatkan yang lain adalah memerintahkan amar ma'ruf dan mencegah yang mungkar, jihad di jalan Allah dan yang semisalnya. Ini semua bentuk-bentuk amalan yang bisa kita lakukan, tinggal masing-masingnya kita pelajari. 6. Cara beramar ma'ruf nahi mungkar yang benar, yang syar'i, yang sunnah itu bagaimana? Sudah diajarkan, sudah dijelaskan sampai kepada kita. Alhamdulillah, majalah Asy-Syari'ah edisi yang terakhir membahas tentangnya, cara beramar ma'ruf nahi mungkar yang benar. Alhamdulillah, itu ilmu buat kita, wajib kita untuk pelajari. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita bersama. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.